بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة ما جاء في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم bab apa-apa yang datang tentang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Qala wa hadithul israri asah. Dan hadis yang melirihkan bacaan basmalah lebih sahih. Masalah ini menjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama ahli hadis dan juga para fuqaha. Perbincangan tentang hadisnya. Ada sekian banyak hadis yang isinya al-jahru bil basmalah. Mengeraskan bacaan basmalah. Hadis yang lain cukup banyak menegaskan al-israru biha, melirihkan basmalah. Semua ada hadisnya. Ini pada sholat jahriyah ya. Ini berlaku pada sholat jahriyah subuh. Dua rakaat pertama maghrib dan dua rakaat pertama isya. Adapun pada salat siriyah zuhur asar rakaat ketiga maghrib, rakaat tiga dan empat isya semua sepakat israr. Semua sepakat bacaan basmalahnya lirih. Waalaikumsalam. Di sini Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala membawakan maslakul jama', metode kompromi dengan mengatakan bab seperti ini, bab apa-apa yang datang tentang mengeraskan bacaan basmalah, artinya ada hadisnya, wal israru asah, tapi hadis yang melirihkan bacaan basmalah lebih sahih. Naam. Ini secara hadis. Adapun secara fikih, para ulama juga ikhtilaf pada salat jahriyah. Bacaan basmalahnya dikeraskan atau tidak? Jumhurul ulama berpendapat al-israru bil basmalah. Pendapatnya ialah melirihkan bacaan basmalahnya. Pendapat yang kedua, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah dan sejumlah ulama yang lain menyatakan al-jahru bil basmalah, mengeraskan bacaan basmalahnya. Ada pendapat yang ketiga, yukhayyaru bainahuma. Pendapat yang ketiga menyatakan dipilih salah satunya. Yang israr silakan, yang jahr silakan, dipilih. Sehingga dalam prakteknya taratan hakadha wa taratan hakadha, Sesekali demikian dikeraskan basmalahnya. Di waktu yang lain demikian dilirikan basmalahnya. Dipaham ya? Dari bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, beliau merujukkan pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Ya, secara keafdalan as-sirru afdal, melirihkan bacaan basmalah lebih afdal. Namun ketika ada yang mengeraskan bacaannya, enggak diingkari. Tidak diingkari, barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami oleh kebanyakan muslimin. Masalahnya ini masalah khilafiyah. Ada ikhtilaf panjang di kalangan ulama semenjak zaman dahulu kala. Yang kedua, bab ini hukumnya sunnah. Yang dibahas bukan masalah membaca basmalahnya, keras atau lirihnya yang dibahas. Ya, kalau membaca basmalahnya. Cuma yang mereka perbincangkan, dikeraskan ataukah dilirihkan. Keras dan lirih itu sunnah. Bukan rukun sholat, bukan hal yang wajib dalam sholat. Perkara yang sunnah. Sehingga dalam bab seperti ini harus ada toleransi. Silakan dikaji secara ilmiah. Silakan Anda merojihkan. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan argumentasi yang ilmiah pula. Amalkan yang kamu pandang rojih. Dan kemudian toleransi dengan pendapat yang lain. Dipahami ya? Kalau pendapat jumhur yang mereka amalkan sir, lirih baca basmalahnya. Dan itu afdal, mendapatkan pahala sunnahnya. Ketika ada yang lain yang mengeraskan bacaan basmalah, itu enggak diingkari. Enggak ada masalah. Dipaham insyaAllah ya. Maka kita harus dewasa dalam bab ini. Pendapat ini sejak zaman dahulu kala, bukan pembahasan sekarang. Jangan dikapling oleh sebagian ormas tambah yang lain. Ormas ini keras, ormas yang itu lirih. Tidak sesempit itu. Ini pembahasan panjang semenjak zaman dahulu kala. Jumhur ulama sir, Syafi'i dan sebagian ulama jahr. Pendapat yang ketiga mengatakan silakan dipilih. Dari sini ada sebuah tanbih penting. Disebutkan oleh Az-Zailai rahimahullah dalam kitab Nasbur Rayah. Az-Zailai namanya Yusuf bin Abdillah. Yusuf bin Abdul Rahman namanya, ikhwan. Az-Zailai namanya Yusuf. Beliau ini mazhabnya Hanafi. Dalam bukunya Nasbur Rayah, Takhrij Ahaditsil Hidayah, membahas panjang masalah ini. Semua hadis ditakhrij sama beliau. Hadis jahr dibawakan satu persatu, ditakhrij. Hadis israr dibahas panjang satu persatu. Setelah itu dibahas panjang tentang fikihnya. Seperti yang saya terangkan tadi. Setelah itu beliau membawakan sebuah tanda penting. Intinya adalah, terkadang kita mengamalkan pendapat yang marjuh dalam pandangan kita dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati kaum muslimin, dalam rangka ijtima'ul kalimah, menyatukan kalimat muslimin, dalam rangka adamut tanfir, supaya jangan lari umat karena masalah ini. Dianjurkan terkadang kita ini mengamalkan pendapat yang dalam pandangan kita marjuh, lemah. Kita amalkan dalam bab ini untuk melembutkan hati masyarakat, menyatukan masyarakat. Dan jangan membuat lari masyarakat. Ini kaidah besar dinaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam bab ini. Bab khusus basmalah yang kita bahas sekarang ini. Dan juga dalam bab-bab yang lain yang semisal. Belum menaskan bab ini. Minal mustahab tarkul mustahab min ajri ta'lif. Itu kaidahnya. Termasuk perkara yang dianjurkan, yang disukai, mustahab. Meninggalkan amal-amal yang mustahab, amal-amal yang sunnah dan wajib. Dalam rangka ta'lif, melembutkan hati kaum muslimin. Ini muhimun jiddan. Pentingnya menjaga persatuan kalimat muslimin. Pentingnya menjaga ukhuwah muslimin. Pentingnya melembutkan hati kaum muslimin. Pentingnya supaya mereka tidak terpecah belah. Tanazul sedikit mengerjakan atau meninggalkan perkara yang sunnah untuk itu semua. Prakteknya. Misalkan antum berpendapat al-israru bil basmalah. Ya, melirikan bacaan basmalah. Itu yang antum pegangi. Kemudian antum diminta menjadi imam di sebuah masjid, di sebuah musala, di tengah-tengah masyarakat Syafi'iyah yang berpendapat jahr dengan basmalah. Difahami ya? Ketika antum diminta sebagai imam, antum harus mencermati kondisi masyarakat sekitar. Kalau kondisi masyarakatnya itu paham khilaf ini, ya, mereka orang-orang cendekia yang dewasa, memiliki toleransi yang sangat tinggi, paham khilaf ini, tidak ada masalah. Antum lirihkan. Supaya mereka tahu, ini juga pendapat ulama. Bahkan pendapat jumhur. Lirihkan. Dan tidak ada fitnah. Karena mereka paham, ini masalah khilafiyah. Gitu, toleransi. Tapi perhatikan, ketika di tengah-tengah masyarakat itu mereka betul-betul tidak tahu ada pendapat yang lain. Yang mereka tahu hanya pendapat jahr, mengeraskan basmalah. Bagi mereka perkara mungkar, perkara aneh, bahkan bikin fitnah besar. Kalau ada yang lirih, maka kamu sebagai imam diperintahkan untuk lirih. Untuk jahr. Apa tujuannya? Melembutkan hati kaum muslimin. Menyatukan kalimat muslimin. Jangan membuat lari umat Islam. Kala itu, antum mengamalkan yang marjuh. Yang antum anggap tidak rajih. Tindakan antum sangat disukai. Sangat dianjurkan. Kata para ulama. Ini satu sisi masalah fikih. Sisi yang lain, ini dimasukkan dalam fikih dakwah di tengah-tengah masyarakat. Fikih muamalah di tengah-tengah masyarakat. Seorang dai harus paham ini. Seorang imam harus paham ini. Ya, ketika tidak ada masalah, amalkan yang rajih. Ketika khawatir trouble, khawatir fitnah, khawatir heboh, antum amalkan yang sama dengan pendapatnya makmum. Ya, mungkin bagi antum itu marjuh. Tidak ada masalah. Tindakan antum sangat dibenarkan, termasuk hikmah dalam bermuamalah, hikmah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, perkaranya sunnah bukan wajib. Jangan melebar. Ini hanya dalam perkara-perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Ini hikmah, bukan mencela-mencela, bukan talawun. Bukan. Ini hikmah. Tapi kalau babnya wajib, tidak ada. Wajib-wajib. Kamu kerjakan sebisa mungkin. Tidak bisa jadi mubah atau jadi hukum yang lain dikarenakan masyarakat tidak mengamalkan. Wajib-wajib. Sebisa mungkin untuk mengamalkannya. Ya, sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Jadi pahami ya. Contoh yang wajib seperti dalam salat membaca Al-Fatihah. Rukun ada mengatakan, salat yang mengatakan wajib. Misalkan di sebuah tempat mereka enggak baca Al-Fatihah. Saking cepatnya salatnya itu. Enggak ada Al-Fatihahnya. Allahu Akbar. Dalam kondisi yang demikian tetap antum harus baca Al-Fatihah. Itu perkara rukun salat, kewajiban salat. Enggak bisa kamu tinggalkan dengan kondisi masyarakat. Tapi dengan cara yang pelan. Ya, diajarkan kepada mereka ini perkara rukun salat, perkara yang wajib, wahakala. Sekali lagi, ranah tadi meninggalkan perkara yang sunnah itu untuk amal-amal yang tidak wajib. Dan dipastikan kalau kamu amalkan itu memunculkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Maka sangat dianjurkan, jangan dulu kamu amalkan yang ini, amalkan yang sesuai dengan kondisi masyarakat untuk menyatukan hati mereka, untuk menyatukan kalimat mereka, dan tidak membuat lari mereka. Dipaham ya? Ini fiqih dakwah. Du'at salafiyin harus memahami ini. Ya, tulabul ilm salafiyin harus memahami seperti ini. Jangan memunculkan polemik, memunculkan fitnah hanya bab yang seperti ini. Liru. Barakallahu'alaikum. Dan umat Islam harus paham bab seperti ini. Ini semuanya masalah fiqh ilmiah. Enggak ada urusannya dengan masalah keormasan, terkait dengan masalah kelompok, tidak ada. Ini kalau dari kalangan musuh-musuh sunnah mendengarkan kita ceramah seperti ini, nanti disebarkan Wahabi tobat. Ya, seakan-akan dulunya mengatakan bid'ah, terus sekarang mengatakan boleh gitu. Enggak. Sejak zaman dahulu, kalau mau seperti pembahasannya, cuma sebagian mereka yang menggiring, gitu, membuat opini seperti itu. Maha kata. Dipahami insyaAllah ya. Dan ini berlaku untuk banyak hal yang sifatnya amal mustahab, amal sunnah, yang kalau dikerjakan tengah-tengah masyarakat, mereka belum bisa menerima. Maka tunda pengamalannya, antum amalkan yang lain yang mubah juga, bukan yang haram, untuk menembuskan hati mereka. Barakallahu fikum. Contoh yang lain terkait dengan salat menggunakan sandal. As-salatu fi ni'al. Ini banyak riwayatnya. Sahih riwayatnya. Hampir semua mengatakan boleh menggunakan sandal ketika salat. Sebagian ulama mengatakan sunnah, mustahabbah. Disunahkan, dianjurkan menggunakan sandal ketika salat. Itu bukan sandal khusus disiapkan di masjid, bukan. Yang antum pakai setiap hari itu. Dengan syarat bersih dari najis, dari kotoran. Dicek terlebih dahulu sebelum masuk masjid. Aman, masuk. Meskipun berdebu. Dipakai. Ketika antum mengamalkan ini di tengah-tengah masyarakat, bikin heboh, ya jangan diamalkan dulu. Antum amalkan yang lain yang juga mubah. Apa itu? Tanpa sandal. Rasul pernah sholat dengan tanpa sandal, juga pernah menggunakan sandal. Pakai yang tanpa sandal. Itu juga sunnah Rasul. Gitu. Belum bisa kamu amalkan dikarenakan memunculkan fitnah besar. Dipahami ya? Ditinggalkan dulu amal ini untuk menyatukan, melembutkan hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Jadi, semangat mengamalkan sunnah bagus. Tetapi harus dengan etika kepantasan dan fiqh dakwah yang benar. Hikmah dalam mengamalkan sunnah, hikmah dalam mendakwakan sunnah, hikmah dalam bermuamalah bersama dengan masyarakat. Barakallahu fikum. Ini dipaham ya? Ditanbih oleh Az-Zailai rahimahullah dan banyak ulama yang lain yang mentanbih seperti ini. Ini kaidah besar disebutkan oleh para ulama una Barakallahu fikum. Nama ya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya ukhuwah. Pentingnya jam'ul kalimah, menyatukan kalimat. Pentingnya ta'liful qulub, melembutkan hati. Pentingnya meninggalkan hal-hal yang membuat lari umat. Meninggalkan hal-hal yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Meninggalkan hal-hal yang membuat perselisihan di tengah-tengah umat. Meskipun itu perkara yang ada kebolehan dalam Islam. Meskipun itu dalam perkara-perkara yang disunahkan dalam Islam. Maka penting memperhatikan al-masalah wal-mafasid dalam perkara seperti ini. Barakallahu fikum. Dan yang memahami seperti ini hanya para du'at yang hakim, yang bijak, yang arif, yang mengerti fiqhul khilaf, mengerti fiqh khilaf, mengerti fiqh dakwah, yang mengerti hikmah dalam perkara dakwah. Maka antum, wahai thullabul ilmi, harus memperhatikan bab-bab seperti ini. Naam. Barakallahu fikum. هذا واضح إن شاء الله تعالى. كتب حديثنا قال رحمه الله تعالى قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم المصري الفقيه ثقة عن شعيب في مقام ini dia adalah Syu'aib bin Abi Hamzah. قال حدثنا الليث ليث ابن سعد ابو الحارث المصري امام اهل مصر pada masanya. قال حدثنا خالد disebutkan di bawah itu Khalid huwa ibnu Yazid al-Misri, dikenal dengan Khalid ibnu Yazid al-Jumahi wa yuqal as-Saksaki al-Jumahi, ada yang mengatakan as-Saksaki dengan kaf al-Misri thiqatun faqih. Fiqah dan faqih orangnya. An Abi Hilal. Disebutkan di bawah sama Syekh Abu Hilal. Wa Sa'id bin Abi Hilal. Juga Al-Misri. Orang Mesir juga Al-Misri. Al-Laythi Mawlahum. Sodukun. Rawinya soduk. Dihasankan hadisnya. Ini musalsal dengan Mesir ya. Semuanya orang Mesir. Laith Mesir. Khalid Mesir. Abu Hilal juga Mesir. Namanya musalsal bil Mesriyin. Qala An-Nu'aym Al-Mujammir. Dikatakan Al-Mujammir dikarenakan beliau biasa membakar dupa di masjid. Ya, asapnya ditebarkan di masjid sehingga aromanya wangi. Qala sallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Faqara'a, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan suaranya. Tahu dari mana? Nu'aim mendengarkan bacaan itu. Kalau lirih, tidak mungkin tahu. Kan gitu. Nu'aimnya mendengar beliau membaca ini. Beri jar. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian Abu Hurairah membaca Ummul Qur'an. Maksud apa itu? Al-Fatihah. Nah, dikatakan sebagai Ummul Quran. Dikarenakan semua pembahasan Al-Quran disaripatikan di Al-Fatihah. Hatta idza balagha, hingga beliau sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala amin. Faqala an-nasu amin. Di sini imamnya ikut membaca apa nih? Amin. Makmum juga membaca amin. Ini lirih apa keras? Keras. Tahu dari mana? Nuaim al-Mujammir mendengarkan bacaan ini. Paham ya? Keras. Jangan menggerakkan vibrato. Gerak suara nih. Yang keras. Amin. Jangan salah baca loh ya. Yang panjang yang mana? Alifnya. Amin. Mimnya enggak pakai tasdid. Dia takhfif. Amin. Jangan amin. Maknanya beda. Kalau dengan menggunakan tasdid artinya apa? Amin itu orang yang bermaksud menuju sebuah tempat. Aminal Baitul Haram. Beda. Harus amin. Nah, jangan amin. Itu kurang tajwidnya. Iya, kata-kata amin itu kan paling enggak dua, satu harokat dua alif. Balik ya, satu alif dua harokat. Nah, amin gitu ya. Itu doa, ai istajib. Ya Allah, kabulkanlah doanya. Emang baca apa kalau diaminkan? Doanya mana? Hah? Doanya mana? Pada Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu ada doanya. Itu doa yang paling manfaat. Wa yaqulu kullama sajada Allahu Akbar. Dan Abu Hurairah mengucapkan setiap kali sujud membaca Allahu Akbar. Takbir loh ya. Bukan mengangkat tangan. Ini takbir Allahu Akbar. Wa idza qama min al-julusi fi ithnatain qala Allahu Akbar. Dan ketika beliau bangkit dari duduk pada dua rakaat, ini beliau dari dua rakaat naik ke rakaat yang ketiga, qala Allahu Akbar, membaca takbir juga. Wa idza sallam qala, dan ketika beliau selesai salam beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku tangannya, demi Allah, inni la asbahukum salatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasul di antara kalian sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjelaskan yang tadi saya lakukan itu salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan, wa Abu Hilal huwa Sa'id bin Abi Hilal, wa Khalid huwa ibnu Yazid al-Misri. Kenapa dikatakan hasan? Semua rawinya thiqah kecuali Abu Hilal, Sa'id bin Abi Hilal, saduqun. Maka dikatakan hasan li dzatihi. Barakallahu fikum. Ya. Hadis ini menjelaskan yang pertama, al-jahru bil basmalah. Mengeraskan bacaan basmalah. Maka ketika ada yang mengamalkannya, jangan diingkari. Ada riwayatnya gitu. Tapi bicara yang afdal, dilirihkan. Kenapa? Hadisnya lebih sahih. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya, maka bagi yang mengamalkan jahr, silakan mengamalkan jahr. Dan Anda harus toleransi dengannya mengamalkan israr lirih. Itu. Bagi Anda yang mengamalkan israr lirih basmalahnya, silakan diamalkan. Lebih sahih hadisnya. Itu pendapat jumhur. Tapi Anda juga harus toleransi dengannya mengamalkan jahr. Dipahami ya? Disinilah letak ucapannya ulama, ikhtilafu al-ummati rahmah. ucapannya ulama. Ikhtilaf umat ini rahmah. Dalam poin-poin seperti ini, barakallahu fikum. Enggak semua ikhtilaf. Ya, siap? Yang kedua, membaca umul kitab. Membaca Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib, bahkan rukun. Dan akan dibahas pada bab yang setelahnya, insyaAllah ta'ala. Bisa pinjam polpennya, Mas? Masya Allah. Yang berikutnya adalah anjuran membaca amin setelah selesai Al-Fatihah. Kalau sholatnya sirriyah, maka membaca aminnya sir. Ya, kalau sholatnya sirriyah, zuhur, asar, rokaat ketiga maghrib, dan ketiga keempat isya, dibaca sir. Dibaca ya, kan? Kalau jahriyah, maka dibaca keras. Jadi, kalau jahriyah dua poin, membaca amin, dianjurkan, dan ketika jahriyah, dikeraskan aminnya itu. Amin. Yang membaca siapa aja? Makmum, dan imam dan makmum. Kalau sirriyah masing-masing. Tapi kalau jahriyah, imam membaca amin, diikuti makmum membaca amin. Yang berikutnya adalah takbir pada setiap gerakan sholat. Takbir ya, ucapan Allahu Akbar. Di dalam setiap gerakan sholat. Kalau yang pertama permulaannya takbir ihram dikatakan rukun. Memulai sholat Allahu Akbar, angkat tangan setelah itu. Adapun takbir-takbir yang lain namanya takbiratul intiqal. Takbir pada perpindahan gerakan sholat. Namanya intiqal. Hukumnya wajib. Wajib dan dilafalkan. Yang ini nasi-nasi. Nggak dikeraskan. Antum melafalkan sendiri takbirnya antum. Kecuali imam dalam sholat jahriyah, sirriyah mengeraskan takbirnya. Makmum membaca takbir lirih. Ingat ya, takbir ucapan Allahu Akbar pada setiap kali perpindahan gerakan sholat namanya takbir intiqal, hukumnya wajib. Yang berikutnya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya. Ini mengamalkan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu menyaksikan aku salat. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Hadza kafi, dihafalkan yang satu ini, ikhwan. Adapun bab yang berikutnya cukup panjang riwayatnya. Nanti kita akan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin wal muadzin yuadzin. Tafadhal, muadzinnya mengumandangkan azan.